aku ada dalam kilauan cahaya. Kau ku sentuh, kau ku rasa dalam hangatnya dunia. Walau diri tak bisa mendekat dan kau rasa, namun ku menjagamu dengan seluruh hati. Bila mata terpejam dan hati yang merasa, hati kita bicara. Cahayanya cinta.